Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wal hamma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara dunia. Namun Allah menekankan agar dua hal itu dimohonkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal tersebut adalah masalah at-ta'am dan al-kiswah, yaitu seluruh manusia pada asalnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa untuk dengan sendirinya mengenyangkan dan menghilangkan haus dari diri mereka, dan juga mereka bukan makhluk yang pada asalnya bisa menutupi aurat-aurat mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang bisa dimakan, apa yang bisa diminum, dan apa yang bisa dijadikan sebagai penutup aurat oleh manusia. Oleh karenanya, karena Allah lah Subhanahu wa taala pemilik sejati dari perkara-perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fastat'imuni at'aikum fastaksuni aksikum. Kalau kamu hendak memohon atau kalau engkau menginginkan kenyangnya perut, hilangnya rasa dahaga serta tertutupinya aurat kalian, mintalah perkara-perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mewakili perkara-perkara dunia. Silakan kau ambil perkara dunia. Silakan manfaatkan apa yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tapi jangan lupa tetap meminta kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan tadi, baik makan, minum maupun pakaian. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini dua hal dan sudah kita bahas sebelumnya perkara pertama yang berkaitan dengan akhirat, yaitu permasalahan hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa semua manusia itu terlahir dalam keadaan bodoh, dalam keadaan sesat. Tidak ada yang mendapatkan hidayah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Maka mintalah hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa fi ar-rabt baina at-ta'am wal kiswah wal hidayah munasibah. Ada hubungan yang pas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan, minuman, pakaian dan hidayah untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna at-ta'ama fil haqiqati kiswatul badani batinan. Ketiga hal ini saling berhubungan. Yang pertama masalah ta'am wasyarab, makanan dan minuman. Kata beliau rahimahullah, fil haqiqah, pada hakikatnya makan minum itu adalah kiswatul badan, bisa dianggap selayaknya pakaian untuk badan kita. Tapi bukan pakaian hisi, namun yang dimaksud adalah pakaian batin. Yakni rasa lapar dan haus itu orang-orang Arab menganggapnya sebagai sebuah arin, sebuah ketelanjangan untuk perut manusia. Ketika perut seseorang itu kosong dari makan, kosong dari minum, berarti perut itu sedang telanjang. Maka pakaiannya yang bisa menutupinya adalah makan dan minum itu tadi. Wal kiswah, sedangkan pakaian, pakaian hisi, ini pakaian benar-benar pakaian ini adalah satrul badani zahiran, penutup badan yang zahir, penutup badan luar. Wal hidayatu as-satrul muhim al-maqsudu. Sedangkan hidayah juga termasuk pakaian, juga termasuk bentuk kekenyangan. Dan justru hidayah itu adalah yang paling penting. Pakaian yang lebih penting dan makanan yang lebih penting. Wa huwa satrul qulubi wan nufus min uyubidz dzunub. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, takwa dari Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa menutupi aib-aib pada diri seseorang. Dan dia, hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan itu tadi adalah makanan yang bisa mengenyangkan jasmani seseorang. Banyak contoh dari kalangan salaf dahulu, mereka yang mustaghriq lil ibadah, yang bisa mengkonsentrasikan dirinya untuk fokus beribadah. Terkadang mereka lupa makan, terkadang mereka lupa minum, dan mereka lupa rasa lelah, rasa letih. Oleh karena itu banyak riwayat bagaimana mereka berpuasa, bisa bagus puasanya, bisa sering puasanya. Mereka sholat tahajud, bisa panjang berdirinya, panjang bacaannya, panjang rukuk dan sujudnya. Kenapa demikian? Mereka telah merasa nikmat, merasa kenyang dengan ibadah yang dilakukan itu, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tiga hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tersisa satu perkara lagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah akhirat seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian adalah makhluk yang selalu berbuat kesalahan. Bil-laili wan-nahar, baik siang maupun malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sedangkan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan dariku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat asal manusia itu adalah makhluk yang selalu terjatuh dalam kesalahan, selalu saja berbuat kesalahan. Meskipun dia berusaha untuk menjaga dirinya sebaik mungkin agar tidak terjatuh dalam satu lubang kesalahan, pasti akan terjatuh. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita sebagai manusia merasa diri tidak pernah berbuat kesalahan. Tidak pernah sekalipun luput melenceng dari kebenaran atau hilang satu ketaatan yang tidak kita lakukan. Tidak mungkin. Selama engkau masih manusia, masih ada peluang kamu terjatuh dalam kesalahan. Diakui atau tidak diakui, pasti kamu akan terjatuh dalam kesalahan. Dan i'tibarnya bukan kita sebagai manusia ini pernah berbuat salah atau tidak pernah berbuat salah, bukan itu. Yang dianggap oleh syariat bukan apakah kamu itu pribadi yang jatuh dalam kesalahan atau tidak pernah jatuh dalam kesalahan, bukan itu. Tapi yang diminta oleh syariat i'tibarnya adalah ketika engkau terjatuh dalam kesalahan, engkau mau bertaubat. Mengakui kesalahan itu kemudian memperbaiki diri. Ini manusia yang terbaik. Bukan yang tidak pernah salah. Sekelas Nabi alaihi salatu wassalam pun beliau pernah terjatuh dalam kesalahan. Nabi Muhammad SAW, beliau maksum bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak. Beliau maksum adalah dalam makna beliau itu terjaga. Artinya ketika Rasulullah SAW terjatuh dalam kesalahan duniawi, bukan masalah syariat, terjatuh dalam kesalahan duniawi, Allah Subhanahu wa taala akan langsung menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna maksum. Jadi bukan beliau terjaga enggak pernah berbuat salah, bukan. Beliau manusia. Beliau juga berbuat salah. Namun istimewanya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam satu kesalahan, Allah bisa langsung menegurnya. Berapa banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang itu berisi teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung khitabnya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu aib? Tidak. Kalau seandainya itu sebuah aib dan tidak pantas untuk disebutkan, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat itu. Kan berhak beliau untuk menyembunyikannya. Namun tidak demikian. Semua disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disampaikan. Meskipun kandungan ayat itu adalah teguran keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini amanahnya beliau. Maka terlaknatlah mereka kaum Syiah Rafidhah yang menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyembunyikan 2/3 bagian Al-Qur'an yang lain. Jadi yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin ini hanya 1/3 kata mereka. Kemana sisanya? Mereka menganggap disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta mereka. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Kalaupun iya, seharusnya ayat-ayat yang tadi yang berisi teguran-teguran keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan lafadznya adalah lafadz hardikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang layak untuk disembunyikan. Tapi tidak demikian. Menunjukkan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang sampai kepada kita terjaga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti diangkat kembali ke atas langit. Baik. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami masing-masing masyarul akhwa rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah merasa kita tidak pernah berbuat salah. Kita harus meyakini saya itu masih berpeluang terjatuh dalam kesalahan. Maka rendah hatilah kepada saudaramu. Kalau memang saudaramu melihat engkau melakukan satu kesalahan dan dia tunjukkan nilai buktinya, antum terjatuh dalam kesalahan begini begini begini. Dan jelas bukti itu bisa dipertanggungjawabkan, akui. Akui kesalahan itu. Bertobat dari kesalahan tersebut, memperbaiki diri. Ini mukmin yang baik. Bukan yang ketika dia terjatuh dalam kesalahan ada saudaranya yang melihat, sudah ditunjukkan ini sih kesalahannya adalah demikian demikian demikian ini loh, salah. Masih menghindar, enggak, itu bukan kesalahan. Boleh kita beradu argumen apakah yang saya lakukan ini salah atau tidak, itu boleh. Tapi kalau sudah nampak bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan dengan buktinya ada, hujahnya ada, maka tidak pantas lagi kita untuk menghindar dari kesalahan tersebut. Lantas seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah. Yang lebih parah lagi, jangan sampai kemudian kita balik fakta itu menghantam saudara kita yang mengingatkan. Dia yang menemukan kesalahan tersebut pada dirimu. Ingatkan kamu karena rasa sayangnya, supaya engkau berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi bukan menerima, malah saudaranya dihantam. Dibalik seolah-olah saudaranya yang memberikan nasihat adalah orang yang terjatuh dalam kesalahan besar sehingga harus dijauhi. Baik. Orang yang seperti ini bukan orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sikap seperti ini. Kalau kita terjatuh dalam kesalahan dan jelas ditunjukkan oleh saudara kita ini kesalahan, koreksi diri. Akui saja kesalahan tersebut. Dengan engkau mengakui kesalahan itu, bertaubat dari kesalahan itu, tidak mengurangi derajatmu, tidak menurunkan manzilahmu, justru akan semakin menaikkan manzilah dan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sisi manusia, di tengah-tengah manusia, engkau akan lebih dihormati, engkau akan lebih di apa namanya, wibawamu akan lebih terjaga di sisi manusia. Tapi berbeda kalau engkau ngeyel, udah salah ngeyel. Bukannya terjaga manzilahmu tetap di atas, enggak, akan semakin turun dan semakin turun. Manusia akan semakin meremehkan engkau. Tapi maka gentle, kalau salah ya akui salah. Ini teorinya mudah, prakteknya kembali ke masing-masing kita. Belajar untuk mengakui kesalahan itu lebih sulit. Belajar untuk mengakui kesalahan itu adalah sesuatu yang sulit. Maka sedari sekarang kita mulai dari hal-hal kecil. Kalau diingatkan saudara kita dan itu benar-benar satu kesalahan, ucapkan terima kasih kepada dia. Jazakallah khair telah tunjukkan kesalahan ini kepada saya. Sehingga saya kemudian mengkoreksi diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa susahnya? Baik, wallahu taala alamu bissawab. Kita kembali. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, min tamami ni'matillahi 'alal 'abd annahu jalla wa 'ala ya'ridu 'alaihi an yastaghfira ila Allahi wa yatuba ilaihi ma'a annahu yaqul innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Termasuk dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan an yastaghfira ila Allah, hamba itu kalau terjatuh dalam kesalahan dia mau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah di awal tadi tegaskan kalian itu akan selalu terjatuh dalam kesalahan, akan sering berbuat kesalahan, siang malam pasti kalian berbuat kesalahan, terjatuh dalam kesalahan. Tayyib. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita. Jangan pesimis, jangan berkecil hati kalau kita pasti terjatuh dalam kesalahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa taala besar ampunannya, luas ampunannya, rahmatnya. Tidak pernah tertutup kecuali sampai waktu di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan tidak ada lagi waktu untuk bertaubat dan mengkoreksi kesalahan. Baik. Nanti akan kita bahas kapan waktu itu. Tapi selama waktu itu belum datang, terbuka lebar kepada siapa saja, apa saja dosanya, selama engkau mau istighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan ampunan. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang engkau lakukan. Baik. Ini jaminan dari Allah. Tinggal kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin, ya teruslah beristighfar, teruslah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berbeda dengan manusia. Mungkin kalau sesama manusia, engkau berhubungan dengan manusia, satu kali salah malu, dua kali salah malu, tiga kali salah malu, lebih baik pergi. Biasanya kan kita seperti itu. Tapi Allah tidak. Seberapapun kamu melakukan kesalahan, Allah tetap buka pintu taubat itu. Allah tetap hamparkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar, permohonan ampun dan taubat dari hamba-hambanya. Tayyib. Walakin, akan tetapi perlu untuk diketahui talabul maghfirati laisa mujarradu an yaqula al insan Allahumma ighfir. Yang dimaksud engkau minta ampun, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tidak cukup hanya dengan ucapan Allahummaghfirli, ya Allah ampunilah aku, aku terjatuh dalam kesalahan, ampunilah aku. Tidak cukup dengan ucapan. Balabudda min taubatin shadiqatin yatubu bihal insanu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dinamakan taubat itu adalah bukti kejujuran hati engkau memohon ampunan dan berharap taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Inti istighfar, inti taubat itu. Bukan di ucapan kita. Kalau ucapan mudah, astagfirullah, astagfirullah, enteng. Satu menit bisa berapa kali antum mengucapkan astagfirullah. Memohon Allahummaghfirli, ya Allah ampunilah aku. Gampang, mudah. Tapi yang penting adalah di dalam hati. Benar-benar shodiq tidak, jujur tidak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita jujur dari dalam hati kita bertaubat kepada Allah atas kesalahan itu, ketahuilah ada persyaratan di mana taubat seorang hamba atau pengakuan kesalahan seorang hamba itu akan diterima dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat taubatnya. Jadi tidak asal yuh saya salah astagfirullah selesai, tidak. Masih ada syarat taubat di sana. Ada berapa syarat taubat? Minimalnya 5 harus kita lakukan. Barulah teranggap taubat kita adalah taubat yang shodiqah, taubat yang jujur dan taubat yang benar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. 5 syarat tersebut masing-masing kita harus tahu 5 syarat itu apa. Karena kita pasti jatuh dalam kesalahan. Kalau kita minta ampun dari kesalahan itu dan berharap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala diterima, 5 syarat ini harus ketahui. Syarat yang pertama, asyartul awal an yakunal insanu mukhlishan fiha lillahi subhanahu wa ta'ala la yahmiluhu ala taubati mura'atun nasi wala tasmi'ahum wala an yataqarraba ilaihim bisyai. Yang pertama, hendaknya taubatmu itu adalah taubat yang khalis, yang ikhlas, berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Artinya engkau benar-benar mengakui ini salah, saya harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dari apa yang ada dalam hati itu terucap astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Bukan tujuan taubatnya supaya namanya bersih di tengah-tengah manusia. Bukan tujuan taubatnya riya, oh fulan telah bertaubat. Atau sum'ah, orang-orang mendengar oh fulan sudah keluar kok taubatnya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yang terpenting taubat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Nah, masalah hati kan tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu jujur dalam taubat itu? Ya tidak ada yang tahu kecuali engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, syarat pertama dan utama dalam taubat seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Perintah dari Allah, wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Perhatikan, ayat ini adalah dalil bahwa taubat itu pertama harus ikhlas. Tapi dalam ayat ini tidak ada kata-kata ikhlas. Dari mana kita bisa ambil ayat ini sebagai dalil taubat itu harus ikhlas? Perhatikan lafadznya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan watubu. Bertaubatlah kalian. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang berdosa? Bukan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ini penegasan pertama, seorang yang beriman bukan berarti dia tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Seorang yang beriman masih ada peluang. Ini hukum asal tadi. Seorang yang beriman masih ada peluang dia jatuh dalam salah, dia melakukan dosa atau terjatuh dalam kemaksiatan. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian jami'an, semuanya. Apa makna jami'an di sini? Apakah maksudnya semua kaum mukminin harus bertaubat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena jami'an di sini adalah hal. Hal itu dikembalikan kepada kalimat terdekatnya. Kalimat terdekat yang sebelumnya adalah perintah tubu. Bertaubatlah kalian. Maka jami'an yang dimaksud adalah totallah dalam bertaubat. Tidak ada urusan lain untuk didengar manusia, untuk riak di hadapan manusia, agar apa namanya manzilahnya, nama baiknya terjaga di tengah-tengah manusia. Tidak ada urusan-urusan itu. Murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, la'allakum tuflihun. Kalau kalian ikhlas dalam taubat itu, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Baik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, asyartu tsani. An yandimal insanu 'ala ma waqa'a minhu minadz dzamb. Yaitu seorang yang terjatuh dalam kesalahan, dia harus betul-betul menyesal atas kesalahan atau dosa tersebut. Ringkasnya adalah an-nadam, penyesalan. Jadi kalau engkau bertaubat, hatimu itu harus menyesal dari perbuatan salah itu. Ya bagaimana orang mau taubat dia tidak nyesal? Ya ikhlas, bertaubat ikhlas insya Allah. Saya akui itu kesalahan, tapi menyesal tidak melakukannya. Di mulutnya bilang menyesal, dalam hatinya tidak, tidak. Hatimu harus bilang menyesal. Dari mana bisa kita tahu menyesal dengan kesalahan itu? Sedih. Kenapa saya lakukan ini? Bukan melakukan dosa, melakukan kesalahan, kok malah petantang petenteng. Seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan juga maksudnya bukan, oh kalau fulan terjatuh dalam kesalahan berarti dia harus terus tunduk, harus bersedih terus. Tidak. Bukan itu. An-nadam, penyesalan itu ada di dalam hati. Dan Allah yang akan tahu, bukan manusia. Tayyib. Syarat yang ketiga, agar diampuni dosanya atau benar-benar taubat itu menjadi taubat yang nasuha, taubat yang jujur yang akan diterima oleh Allah. An yaqla'a 'anil dzambi, seorang harus keluar, menjauh dari dosa tersebut. Fala taubata ma'al israr 'ala dzunub, tidak dianggap sebagai taubat kalau kamu pernah terjatuh dalam satu dosa itu besok terjatuh lagi pada dosa yang sama. Nah, taubat itu harus engkau ikla' an dzamb atau an dzalika dzamb. Engkau cabut dirimu, menjauh dari dosa itu. Setelah diakui tadi bahwa saya terjatuh dalam kesalahan, menjauh lagi, berusaha jangan sampai terjatuh. Intinya ini, dan itu masalah hati, bukan maksudnya besok jangan jatuh di situ lagi, enggak. Tapi saya berusaha menjauh supaya tidak terjatuh. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman terkait syarat yang ketiga ini, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Disebutkan sifat penduduk surga panjang, banyak sekali. Di antaranya adalah mereka orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu itu adalah perbuatan dosa. Jadi kalau tahu itu dosa, berusaha menghindar. Masalah nanti terjatuh karena sesuatu hal itu lain. Engkau harus menjauhkan dirimu dari dosa itu dan berusaha bagaimana supaya tidak terjatuh dalam dosa tersebut. Baik. Famatsalan, contoh. Lau qala, ada seorang yang mengatakan atubu ilallahi minar riba. Pernah dia terjatuh dalam dosa riba. Dan dia tahu bagaimana besarnya dosa riba tersebut. Dia menyesal pernah terjatuh di dalamnya. Kemudian dengan ikhlas dan penyesalan itu dia ucapkan atubu ilallah minar riba. Aku bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa riba itu. Namun masalahnya adalah setelah itu dia tidak berusaha untuk belajar tentang riba lebih dalam. Tujuannya apa ya? Supaya tidak terjatuh lagi. Hanya sekedar mengucapkan saya bertobat dari riba, tapi tidak belajar lagi. Ya kemungkinan dia jatuh dalam riba masih ada peluangnya lebih besar. Kalau kamu tidak mau terjatuh lagi dalam riba, pelajari masalah riba. Allah melaknat 10 hal yang berkaitan dengan riba. Ketahui itu semua. Jangan sampai kita lolos dari ainur riba, dari materi ribanya, tapi transaksinya masih. Lolos dari transaksi riba tapi penggunaannya masih, dan seterusnya. Taib. Nah, ini bukan orang yang bertaubat dari riba. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Syarat yang keberapa? Yang keempat. An ya'zima ala alla ya'uda fil mustaqbal, atau al-azm. Dia harus bertekad, berusaha keras untuk tidak kembali terjatuh dalam dosa yang sama di kemudian hari. Tidak terjatuh dalam dosa yang sama di kemudian hari. Ini semenjak dia bertaubat dari itu. Sehingga dia tidak menyepelekan, harus sudah azm. Nah, azm itu buktinya, kesungguhan itu buktinya dengan amalan. Bukan insya Allah saya akan menjauhi itu, tidak akan lagi saya terjatuh. Lantas usahanya apa supaya tidak terjatuh lagi? Nah, itu ibarat orang yang berjalan di satu jalan sudah kecemplung lubang, dia kemudian naik dari lubang itu, insya Allah saya tidak akan terjatuh lagi. Tapi tidak dilihat bentuk lubangnya seperti apa, kemungkinannya bagaimana lagi. Kira-kira nanti di depan bisa terjatuh lagi tidak? Bisa terjatuh lagi. Kalau dia tidak mau lagi terjatuh, lihat ini lubang sebabnya kenapa. Oh, aspal bolong, dalamnya berapa segini. Kok bisa tadi saya terjatuh, kenapa? Karena tidak kelihatan begini-begini. Maka di depan nanti dia akan berusaha memikirkan, oh kondisinya sama dengan yang tadi saya terjatuh, kira-kira ada lubang gak di situ? Deketin, oh tidak ada, jalan. Bukan sudah jatuh, gak perhatian, sudah ada lubang, lanjut terus, bablas, ngebut. Ada lubang lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Ada lubang lagi, ya terus dia akan terjatuh. Karena tidak memperhatikan dan tidak ada usaha bagaimana caranya menghindar dari kesalahan itu tadi. Taib. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, yang terakhir. Antakuna taubatu fil waqtil ladzi tuqbalu fihi at-taubah. Jika keempat hal tadi sudah dilaksanakan, maka yang terakhir adalah taubat itu harus dilakukan di waktu masih diterimanya taubat. Di waktu masih diterimanya taubat. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya terus akan membuka pintu taubat itu bagi siapapun hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dengan jenis dosa apapun. Allah masih membuka pintu itu. Maka kalau engkau datang kepada Allah minta ampun, pasti Allah akan ampuni. Empat syarat tadi di bawah, pasti Allah akan ampuni. Namun kalau waktu ini sudah hilang, sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan. Meskipun engkau sudah ikhlas, engkau sudah menyesal, engkau sudah berazam untuk tidak terjatuh lagi di dalam dosa itu, dan engkau berusaha menjauhkan diri benar-benar dari dosa itu, tidak bisa. Kenapa? Pintunya sudah tertutup. Waktunya sudah habis untuk bertobat itu. Tidak ada lagi kesempatan. Nah, kapan waktu tertutupnya taubat itu? Yang pertama, yang paling dekat dengan kita adalah al-maut, kematian. Ketika kematian datang, maka tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Lantas apa yang dimaksud kematian ini? Apakah benar-benar hilangnya nyawa? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau mati yang dimaksudkan adalah saat hilangnya nyawa, nyawa sudah hilang ya kita tidak bisa lagi bertaubat. Tapi yang dimaksud maut adalah al-qurb minal maut, waktu yang sangat dekat dengan datangnya kematian. Seperti contohnya Fir'aun, sudah lama diingatkan oleh Musa alaihi salatu wassalam, sudah banyak mukjizat yang dibawa Musa alaihi salatu wassalam, dilihat oleh mata Fir'aun, dirasakan oleh tubuh jasad Fir'aun itu, entah belalang, entah kutu, entah dam sungai yang berubah menjadi darah dan seterusnya, semua itu dilihat. Tapi tidak kemudian memunculkan keimanan. Terus berusaha mendzalimi Musa dan Bani Israel sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke satu tempat yang telah ditentukan. Menuju tempat tersebut terhalang Laut Merah. Musa dengan keyakinannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala memukulkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut sehingga terbelahlah laut itu menjadi dua bagian. Ada daratan di tengahnya. Berjalan di situ Musa alaihi salatu wassalam bersama Bani Israel. Fir'aun mengejar di belakang, masih mendapati. Ketika Bani Israel bersama Musa sudah hampir sampai di tepi pantai seberang, Fir'aun masih ada di pertengahan laut. Begitu mereka selesai semuanya naik ke daratan, Musa kembali memukulkan tongkatnya dan tertutuplah lautan yang tadi terbelah. Menjadi seperti sedia kala, ya laut. Apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tidak ada yang bisa diusahakan oleh Fir'aun dalam posisi itu, dalam kondisi itu. Sudah tenggelam dia. Apakah langsung mati Fir'aun? Tidak. Selayaknya orang yang tenggelam. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat terucap. Barulah ketika itu Fir'aun menyadari benar-benar akan datang ini kematian ini. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan, berteriak, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Sekarang aku beriman, aku yakin dengan Robnya Harun dan Robnya Musa. Tapi kapan itu dia ucapkan? Sudah mau tenggelam, sudah datang kematiannya, malaikat maut sudah menanti, cabut nyawanya. Ini yang dimaksud dengan al-maut, yaitu qurbul maut, waktu ketika sudah mendekat kematian. Maka demikian juga kita, berlaku kepada kita semuanya, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tertutupnya pintu taubat itu adalah menjelang kematian. Saat ruh itu sudah mulai ditarik dan sampai di kerongkongan ini. Masih bisa melek mata kita, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Nafas masih ada, mulut masih bisa berbicara, tapi nyawa itu sudah ditarik sampai ke kerongkongan ini. Tinggal sedikit lagi. Ketika itu keluar ucapan taubat, sudah habis waktunya. Tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Tinggal keluar ruh itu. Tayyib. Ini yang paling dekat waktu habisnya taubat dengan kita. Waktu yang berikutnya adalah ketika datangnya as-sa'ah atau hari kiamat, yaitu bukan saat kehancuran, tapi saat yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika manusia atau afan, ketika matahari terbit dari arah terbenamnya. Jadi menjelang hari kiamat. Setiap hari kita melihat matahari itu terbit dari timur. Namun nanti kalau sampai matahari itu terbit dari arah barat, pagi itu mereka menanti. Kalau hari masih gelap, melihat ke timur tidak ada matahari, jam segitu harusnya matahari sudah mulai muncul. Mereka semua menanti, manusia yang ada di muka bumi itu. Namun ternyata matahari itu muncul dari belakang mereka, dari arah barat. Barulah mereka berpaling melihat ke arah barat. Matahari muncul dari barat. Sinarnya sudah mulai terlihat. Habis waktu taubat. Ketika itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak manusia yang sadar akhirnya benar terjadi kiamat akan datang. Tapi sudah terlambat, matahari sudah terlanjur terbit dari arah barat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang turuna illa antatiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Kenapa manusia ini tidak segera mau bertaubat? Apakah mereka menunggu illa antatiyahumul malaikah, sampai malaikat itu datang kepada mereka, au ya'tiya rabbuk, atau datangnya rob mereka, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau menunggu datangnya sebagian tanda-tanda dari rob mereka. Kalimat-kalimat ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah datangnya hari kiamat. Mau sampai kapan tidak mau bertaubat? Mau sampai kapan terus berada dalam dosa? Nunggu hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari ketika sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu itu sudah muncul. Para ulama ahli tafsir menyebutkan itu adalah terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah muncul ayat-ayat Rabbmu ini, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan lagi bermanfaat keimanan seorang manusia. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya belum pernah beriman. Atau yang lebih umum, tidak lagi bermanfaat taubat manusia yang sebelumnya dia tidak mau bertaubat. Saat matahari sudah mulai muncul dari barat, tidak akan ada lagi keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Au kasabat fi imaniha khaira. Juga tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh yang akan diterima oleh Allah. Selesai sudah masanya. Saat melihat itu langsung kemudian berusaha bersedekah, mumpung belum hancur dunia, sudah tidak ada. Selesai kesempatannya. Sedekah yang kau keluarkan sudah enggak bermanfaat, istighfar yang kau ucapkan sudah tidak bermanfaat, takbir yang kau gaungkan sudah tidak bermanfaat. Semua amal soleh sudah tertutup. Jadi tidak harus hancurnya alam semesta yang dimaksud dengan kiamat itu. Sebagaimana tadi kematian juga tidak harus hilangnya ruh dari kita. Tapi yang dimaksud adalah mendekati hilangnya ruh dan mendekati kiamat. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, 5 syarat diterimanya taubat, dan taubat itu dianggap sebagai taubat yang saleh. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, fa'alaika ya akhi an tubadira bit taubati ila Allah. Maka wajib atasmu wahai saudaraku untuk engkau tubadir bit taubah, bersegera buru-buru untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, warruju'i ilaih atau warruju'a ilaih, dan engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, madum tafi zamanil imhal, selama engkau masih berada di waktu penantian, waktu di mana Allah tahan belum datang mati, dan waktu Allah tahan belum terbit matahari dari banat, qabla an yafuta kadzalik, sebelum kesempatan itu hilang darimu. Ketika kesempatan itu hilang, maka di sanalah nanti kita akan menyesal dan tidak akan lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.